bagaimana hukumnya perempuan solat di rumah ketika adzan belum selesai? Ya, tidak mengapa insyaAllah ta'ala, sebab wanita tidak diwajibkan untuk menghadiri ya, solat di masjid. Namun yang paling afdal tentunya kalau dia menjawab ya, panggilan adzan tersebut. Ya, tidak mengapa apabila memang dia punya kebutuhan-kebutuhan yang mengharuskan dia segera melakukan solat. Wallahu a'lam.